أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، كما الذي كتبه للشيخ عبد الرحمن آل السعدي رحمه الله، al-amal idza aqta al-muallim. Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid, oleh seorang talib, pencari ilmu, ketika gurunya melakukan satu kesalahan atau mengucapkan satu pendapat yang keliru. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, idza aqta al-muallim fi syai'in falyunabbihhu. Kalau keliru, maka ditegurlah, tapi dengan cara yang baik. Bi lutfin wa bihasbil maqam. Dengan lembut dan dengan melihat situasi dan kondisi. Yani cara yang tidak membuat guru tadi tersinggung, cara yang tidak menjatuhkan kehormatannya, yang tidak menjatuhkan kedudukannya, dan nadanya bukan nada menggurui. Qul a'udzubikumullah. Demikian dikatakan oleh beliau. Maka sekarang nasihat buat gurunya. Kalau tadi nasihat buat santri, buat talibul ilm ketika mengetahui ada kesalahan pada gurunya. Sekarang bagaimana nasihat buat muallim, buat pengajarnya yang ketika itu keliru? Qala rahimahullah, wa kama anna hadza lazimun 'alal muta'allim, sebagaimana wajibnya atas pencari ilmu untuk menegur dengan lembut, dengan penuh penghormatan, fa 'alal muallim, maka atas pengajar juga, idza akhta'a, jika dia salah, ay yarji' ila al-haq, hendaklah dia merujuk kepada kebenaran. Kalau ada yang menegur, walaupun itu dari seorang talib, dari seorang santri, dari seorang yang merupakan muridnya sendiri, tetapi kalau itu adalah hak, hendaklah dia rujuk dan mengakui kesalahannya dan mencabut kembali ucapannya. Tidak perlu ada mukabarah. Enggak perlu ada mukabarah, kesombongan, gengsi, enggak mau merasa salah atau enggak mau mengatakan salah. La wallah, tidak demi Allah. Bukan demikian akhlak seorang guru. Kalau dia memang ternyata keliru dan ternyata bisa dibuktikan dengan dalil-dalil dan hujjah, maka katakan, saya keliru. Jangankan orang-orang seperti kita, jangan-jangan orang sekarang, walaupun ulama sekarang sekalipun, tinggi mana ilmunya para ulama dengan para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Sahabatnya bukan sahabat yang sembarangan. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, ketika melihat rakyatnya dalam keadaan mereka berlomba-lomba untuk memberikan mahar yang besar. Yani saling berlomba untuk memberikan mahar yang lebih besar. Sehingga wanita kalau dinikahi mesti maharnya sekian, sekian, sekian. Mulai bersaing, bersaing, bersaing sampai Amirul Mukminin melihat ini bahaya. Ini kurang bagus. Maka dikatakan bahwa mahar seorang wanita tidak boleh lebih dari sekian. Mahar seorang wanita ketika menentukan maharnya tidak boleh lebih dari sekian. Dibatasi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata ada seorang wanita, bukan wanita muda, wanita yang tua, menyatakan kepadanya, kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin, lihat, rakyat jelata menegur Amirul Mukminin, khalifah, penguasa. Dikatakan, kunta umairan, faasbahta umar, wasirta amiran, fattaqillah, kata wanita tadi. Engkau dulunya Umar kecil, kemudian jadi Umar besar, kemudian sekarang menjadi amir. Fattaqillah, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang masalah mahar, walaupun salah seorang mereka memberikan ihdahunna qintara, walaupun salah seorang mereka memberikan maharnya atau menentukan maharnya satu qintar, satu qintar satu pikulan emas. Umar terkejut dengan teguran tadi dan mengatakan sadaqati imra'ah wa akhta'a Umar. Sungguh benar wanita tadi, Umar salah. Amirul Mukminin ditegur oleh rakyatnya menyatakan Amirul Mukminin salah. Sadaqat imra'ah atau kama qala radhiyallahu taala anhu, atau sebagaimana tepatnya yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan sungguh benar apa yang dikatakan wanita tadi dan salah Umar, salah Amirul Mukminin Umar. Kemudian azakumullah, ini menunjukkan bahwa rujuk kepada kebenaran dan mencabut pendapat yang salah itu adalah ciri-ciri seorang mukmin shadiq, mukmin yang jujur, bahkan ciri-ciri orang yang berilmu. Kemudian azakumullah, maka dikatakan di sini hendaklah para guru juga, para muallim, para pengajar, kalau ternyata keliru dan ada yang menegur dari santrinya, dari muridnya dengan cara yang sopan dan sebagainya, maka kamu tahu itu hak, hendaklah mencabut kembali ucapannya dan merujuk kepada kebenaran. Wa la yamna'uhu qawlun qalahu thumma ra'a as-shawab fi khilafihi anna min muraja'atil haqqi wa ruju'i ilayhi. Jangan sampai terhalang untuk merujuk kepadanya, kepada kebenaran, karena hanya satu ucapan qalahu. La yamna'uhu qawlun qalahu. Jangan sampai terhalang karena satu pendapat yang dia sudah ucapkan, seakan-akan ucapan saya tidak boleh salah. Jangan sampai terhalang dengan ucapan yang telah diucapkannya. Thumma ra'a shawab, kemudian melihat kebenaran. Fi khilafih, ternyata kebenaran itu berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Maka jangan terhalang min muraja'atil haq. Jangan terhalang untuk merujuk kepada kebenaran. Jangan terhalang untuk menerima hak dan menyatakan saya salah, saya keliru, apa yang saya katakan kemarin saya cabut. Fa inna hadza alamatul insaf. Itu adalah tanda-tanda kebijakan seseorang. Wa tawadhu' lil haq, dan tanda-tanda bahwa orang itu memiliki tawadhu'. Tawadhu' adalah lawannya kesombongan. Orang yang menolak kebenaran adalah orang yang sombong. Sedangkan orang yang dalam keadaan tawadhu' akan menerima kebenaran. Khonibirina azakumullah, ketika para sahabat karena khawatir sombong, mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami suka untuk memakai baju yang bagus, memakai sendal yang bagus, apa kita termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, tidak. Allah SWT indah dan suka keindahan. Yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia tahu dalam hati kecilnya bahwa apa yang dikatakan si talib ini, si santri ini adalah hak, dan apa yang dikatakan olehnya adalah salah. Dia sadar dalam hati kecilnya. Tapi kalau saya katakan benar kamu, saya salah, jatuh saya. Gengsi. Gak bisa. Maka jawabannya apa? Kamu anak kecil tahu apa? Diam kamu. Ini artinya kesombongan. Pertama, dia menolak kebenaran. Kedua, dia meremehkan orang lain. Temannya, saudaranya, kaum muslimin menegur dia. Itu adalah sesuatu kebaikan sesungguhnya. Tapi dia tolak dan dia remehkan. Siapa dia? Berapa ilmunya? Sekolah di mana? Sudah ketemu sama masyayikh mana? Na'udzubillahi minal kibr. Kita berlindung pada Allah SWT dari kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Na'udzubillah minal kibr, karena tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji darah pun sekecil apapun dari kesombongan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, seorang muallim, dan kalian tentu suatu saat bi'idznillahi wa inayati kalian akan menjadi muallim, akan menjadi pengajar. Karena kewajiban seorang berilmu adalah menyampaikan. Kewajiban seorang berilmu adalah mengajar dan menyampaikan. Di samping beramal untuk dirinya. Maka tentunya suatu saat kalian pasti akan menjadi muallim juga. Maka hendaklah ketika jadi talib, dia tahu bagaimana menghormati gurunya. Dan bagaimana menegur dengan cara yang sopan. Dan ketika jadi guru pun, ketika dia ditegur, dia harus siap untuk menerima teguran. Dan siap untuk merujuk kepada kebenaran. Hala. Dikatakan selanjutnya, fa inna hadza alamatul insaf wa tawadhu' lil haq, fal wajib, maka yang wajib ittiba'us shawab, yang wajib bagi setiap mukmin adalah untuk menerima kebenaran. Sawa'un ja'a ala yadis saghir aw al kabir, wajib bagi seorang mukmin untuk menerima kebenaran, sama saja apakah datang dari orang kecil atau orang besar, sama saja apakah datang dari anak muda atau orang tua, sama saja apakah dia datang dari teman dekatmu atau menjauhmu, sama saja apakah kebenaran itu datang dari kawanmu atau dari lawanmu. Kalau itu hak, mau bilang apa? Kita akan bilang tidak pilihan lain adalah itu adalah hak. Apa yang dikatakan benar. Karena ayatnya menyatakan wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah ada keputusan dari Allah, keputusan dari Rasulullah, ini hujjah dalil, maka tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada pilihan lain selain menerima. Enggak ada pilihan lain kecuali menerimanya. Menyatakan sami'na wa ata'na. Maka apakah ayat dan hadis itu melalui temanmu atau ayat dan hadis yang hak tadi melalui muridmu, melalui santrimu, atau melalui gurumu, atau melalui orang tua atau anak muda? Pokoknya kali itu adalah hak minallahi wa rasulih, dari salafus saleh, maka tidak bisa tidak. Tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Fal wajib 'alal mu'mini an yusna' lil haqq. Maka setiap mukmin hendaklah dia tunduk pada kebenaran dari manapun dia datang. Khonibina azakumullah. Kalau ternyata datangnya dari musuh kita dalam artian musuh secara agama, kelompok sesat misalnya. Kadang-kadang orang dusta berbicara jujur. Oleh sekali lagi. Kadang-kadang orang pendusta kadang pernah bicara jujur. Bagaimana? Diterima atau tidak diterima? Kita katakan shadaqaka wa huwa kadzub. Sebagaimana Rasulullah SAW dikhabarkan oleh Abu Hurairah. Dia benar. Padahal dia pendusta. Ada kalimat di belakang menerangkan hati-hati. Bukan saya katakan benar itu berarti dia orang jujur. Bukan. Kebetulan benar. Atau saat ini benar. Tapi aslinya dia kadzub. Sebagaimana Abu Hurairah atau hadis dari Abu Hurairah ketika menceritakan tentang pencuri yang mencuri di gudang. Baitul Mal. Harta Baitul Mal. Makanan di Baitul Mal. Sampai ketika tertangkap, dikatakan oleh orang tadi, saya begini, saya begitu, saya begini. Sampai ketangkap 3 kali, yang 3 kali tidak akan saya lepaskan. Kamu beralasan kemarin miskin, saya punya anak, punya keluarga, sampai saya kasihan. Yang 2 kali juga demikian. Yang 3 kali saya tidak akan maafkan, saya akan bawa kepada Rasulullah. Maka orang tadi menyatakan, jangan, nanti aku akan ajari engkau 1 kalimat yang akan melindungi engkau dari syaitan. Dibaca pagi selamat sampai sore, dibaca sore selamat sampai pagi. Diajarkan ayat kursi. Disampaikan, dilepas lagi, disampaikan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam datang lagi. Bahkan ditanyakan oleh Rasulullah, datangkah tamumu tadi malam? Bagaimana dengan tamumu semalam? Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah. Dikatakan, ya Rasulullah, dia merengek, dia mengatakan begini dan begitu. Dan mengajarkan ayat kursi kepadaku. Dan katanya, barang siapa yang membaca di pagi hari, akan terlindungi sampai sore hari. Dan siapa yang membaca sore hari, akan terlindungi sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqaka, wa huwa kadzub. Dia benar padamu. Padahal dia pendusta, kata Nabi. Tahu kamu siapa dia? Dia adalah iblis, syaitan. Iblis yang menyerupa manusia. Tapi kali ini dia benar. Lihat, bahasa Rasulullah SAW adalah sebagai manhaj sunnah. Sebagai pedoman sunnah yang kita pegang. Diterima kebenarannya, tetapi tetap disifati dengan sifat yang orang lain tetap lari. Wahuwa kadzub, kata Nabi, tapi dia pendusta. Qanibidina azakumullah, ini istimbat yang diambil oleh para ulama. Bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan sadaqaka wahuwa kadzub, berarti kebenaran. Tetap kebenaran, walaupun keluar dari mulut iblis. Kebenaran tetap kebenaran walaupun keluar dari kelompok sesat. Kebenaran tetap kebenaran walaupun keluar dari kelompok-kelompok yang menyimpang, Syiah, Rafidhah, Khawarij. Tiba-tiba mereka mengucapkan kalimat yang benar. Apa yang akan kita katakan? Ustaz, kata mereka begini begitu. Mau apa kita katakan? Apakah kita katakan salah mereka? Kita katakan benar padahal mereka kelompok sesat, begitu. Sadaqaka wahuwa kadzub. Dia benar, tapi mereka itu pendusta. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli tuqiyah. Apa tuqiyah? Kedustaan. Itu Syiah Rafidhah. Iya, memang dia benar dalam hal ini, tetapi mereka adalah khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Jangan lupa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebenarannya tetap dikatakan benar, tetapi tetap iblis, tetap iblis. Aduun lakum fahdharu. Musuh kalian, maka hindarilah dia. Iblis tetap iblis. Allah katakan fala tattabi'us syaitan. فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh bagi kalian. Tapi pernah mengajarkan ayat kursi. Jangan kamu terpengaruh dengan pelajaran ayat kursinya. Apakah jadi baik setelah itu? Apakah setelah mengajarkan ayat kursi pada Abu Hurairah, iblis jadi baik, jadi soleh, dan kita boleh ngaji sama iblis? Maka satu hal, menerima kebenaran dari siapapun, tua ataupun muda, dari kawan ataupun lawan, kebenaran tetap kebenaran. Tapi urusan ngaji, cari ilmu, itu adalah din. Permasalahan yang berbeda. Kebenaran tetap kebenaran, dari manapun dia keluar, maka ini satu hal. Sedangkan kita mencari guru untuk kita belajar, itu hal lain. Hal lain. Dalilnya pun beda. Ini dalil sendiri, ya ini dalil sendiri. Wa makana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran. Tadi Abu Hurairah, menerima dari iblis atau menerima dari Rasulullah? Hah? Dari iblis atau dari Rasulullah SAW? Ketika iblis yang mengajarkan, Abu Hurairah belum yakin, belum percaya. Sampai datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengajarkan begini-begini. Ketika Rasulullah menyatakan sadaqaka, dia benar, baru dipegang oleh Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah dapat dari mana kebenaran? Hah? Dari Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menyatakan sadaqaka, oh kata Nabi benar, baru dipegang. Sehingga Quran dan Sunnah sebagai hakim, idza qada Allahu wa rasuluhu amran, kalau sudah diputuskan oleh hakim yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, keputusan-keputusan dalam Quran, atau Rasulullah SAW yang merupakan utusan Allah yang jujur terpercaya, al-amin, as-sadiqul masduq, maka kita harus terima. Kalau itu keputusan Allah, kalau itu keputusan Rasulullah, maka kita harus terima. Ini dalil tersendiri. Sedangkan untuk masalah mencari ilmu, kepada siapakah kita mencari guru, mencari ilmu, tentunya ini hal lain yang diajarkan oleh para ulama juga. Dari salafus salih yang menyatakan, al-ilm huwa ad-din, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama itu sendiri. Ilmu din ini adalah din. Ilmu hadis, ilmu Quran, tafsir, riwayat, itu adalah din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil. Sehingga ada istilah hadis sahih, ada istilah hadis dhaif. Kenapa? Hadis sahih dari orang-orang yang thiqah terpercaya, hadis dhaif dari para pendusta. Orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang gampang menarik, menambah, mengurangi hadis-hadis, maka tidak diterima. Fadhilatul a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya, at-tahdhir min talab al-ilmi fi dunya atau ar-ruju' anil khata', kemudian qaulul 'alim Allahu a'lam fi ma la ya'lam. ومن نعمة الله diantara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala alal muallim, masih sedikit ditambahkan pada yang tadi, bahwasanya seorang muallim harusnya bersyukur kalau ada yang mengingatkan terhadap kebenaran. Seorang mukmin muslim dai yang mengajarkan al-haq harusnya bersyukur ketika ada yang menegur. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Apakah negurnya dengan baik-baik atau negurnya dengan sesuatu tujuan-tujuan yang jelek? Tapi kalau yang sampaikannya kebenaran, dianya rugi, kitanya untung. Kamu seenaknya bicara gini-gini-gini, padahal dalam ayat begini, hadis begini, kamu itu memang tidak pantas untuk dicaci maki, habis. Apa iya saya mengatakan begitu dan ayatnya begini? Coba lihat cocoknya. Oh iya, ternyata alhamdulillah, saya tahu, saya keliru kemarin mengatakan. Dapat faedah atau tidak dapat faedah? Dapat faedah. Orang tadi dapat faedah atau tidak dapat faedah? Tidak dapat faedah sama sekali, karena tujuannya bukan menegur, tujuannya memang dia mencaci maki karena jengkel, mungkin dari ahlul dalal, dari kelompok-kelompok sesat, sehingga dia menegurnya dengan memang tujuannya untuk itu. Fadhilina azakumullah. Sehingga, apalagi kalau teguran itu dari muridnya sendiri. Di samping dia mendapatkan ilmu yang salah dibenarkan, alhamdulillah, juga dia bangga kalau muridnya dalam keadaan dia jeli, sangat perhatian terhadap dalil, terhadap ayat, terhadap ucapan-ucapan. Masya Allah, harusnya dia bersyukur pada Allah dan kemudian berterima kasih pada muridnya tadi. Khamilin a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, wa min ni'matillahi 'alal mu'allim. Termasuk kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada seorang pengajar, pengajar ilmu agama, adalah ayyajid min talamidhihi man yunabbihuhu 'ala khata'ih. Termasuk kenikmatan dari Allah atas seorang guru, kalau dia mendapati murid-muridnya ada yang mau menegur kesalahannya. Wa yursiduhu ila shawab, ada yang mau mengarahkannya kepada kebaikan. Liyazul istimrarahu ala jahlih, agar jangan sampai terus-menerus dalam kebodohan atau terus-menerus dalam kesalahan. Fa hadza yahtaju ila syukrin lillah, maka ini butuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ila syukri man ajrallahu al-huda ala yadayhi, kemudian juga bersyukur dalam artian lain tentunya kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala melangsungkan kebenaran dari mulutnya, kepada orang yang Allah memberikan kebenaran dari lidahnya, ala yadaihi, melalui tangannya. Juga kita mengucapkan kalimat jazakumullah khair, kita berterima kasih kepadanya karena dia telah memberikan sesuatu yang sangat berfaedah. Qul inna a'udzubikumullah, berarti kita bersyukur pada Allah dan kemudian berterima kasih kepada orang yang menegur tadi, muta'alliman kana aw ghairuh, apakah dari muta'allim, dari seorang santri, seorang talib, seorang murid, ataupun dari orang lain. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, demikian sikap seorang mukmin, seorang muallim, seorang pengajar. Kalau dia salah, hendaklah dia rujuk kepada kebenaran. Kalau ditegur dengan hak, dengan hujjah, dengan dalil, maka hendaklah menerima. Karena intinya menerima ayat dan hadis, bukan menerima ucapan-ucapan manusia. Karena teguran dari orang tadi, walaupun itu murid sendiri, walaupun itu di bawah kamu umurnya, tetapi kalau dia membawa hujjah, membawa qala Allah wa qala Rasul, membawa ayat dan hadis, berarti kamu berkewajiban untuk menerima ayat dan hadis yang sudah kamu dengar melalui lisan anak tadi. Memang anak itu anak kecil di bawah kamu. Mau dibandingkan ilmunya, kamu lebih berilmu. Dibandingkan umurnya, kamu lebih berumur. Tapi hadis yang dibacanya, berani kamu menolak hadis? Berani menolak sunnah Rasulullah kalau ternyata sahih? Maka kita katakan alhamdulillah yang telah menjadikan kebenaran atau menyampaikan kebenaran kepadaku melalui lidah anak ini. Jazakallahu khair. Syukran. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Zadakallahu hirsa. Semoga Allah menambah semangat belajarmu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.